Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyati 'ala harbil mu'attilati wal jahmiyah. Wa qala Ishaq ibn Rawahi akhbarana Ibrahim ibn al-Hakam ابن أبان عن أبيه عن إكرمة في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله من فوقهم. Mustad Al-Hasan bin Sufyan, Kitab Uthman bin Sa'id Darimi, Qawlu Abdullah ibn Abbas, paragraf kedua. Al-Naqra Kitab Uthman bin Sa'id Darimi, Qawlu Aisyah lama maqra'na. Ahsanallahu ilaikum. Qawlu Aisyah radiyallahu anha qala Darimi حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية ابن أسماء قال سمعت نافعا يقول قالت عائشة رضي الله عنها وأيم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته تعني عثمان ولكن قبل ذلك قول عبد الله بن عباس الفقرة الثانية وفي مسند الحسن بن سفيان نرجع إلى الوراء قال عبد العباس ذكر عبد الرحمن نعم وفي مسند الحسن بن سفيان وفي مسند الحسن بن سفيان وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي من حديث عبد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان قال حدثه ذكوان قال استأذن ابن عباس رضي الله عنه على عائشة رضي الله عنها وهي تموت فقال لها كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا الطيبا وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر فيه إلا وهي تتلى فيه أناء الليل وأناء النهار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyyah masih dalam rangkaian perkataan para sahabat tentang Allah di atas. Dalam Musnad Al-Hasan bin Sufyan, dalam kitab Uthman bin Sa'id Darimi, dari hadis Abdullah bin Abi Mulaika, dakwaan beritahu kepadanya bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma masuk menemui Aisyah radhiyallahu anhu ardhaha dalam keadaan Aisyah sakarat. Maka Abdullah bin Abbas memujinya, berkata Abdullah bin Abbas, kunti ahabba nisa'in nabi, engkaulah perempuan yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu illa thayyiban, tak mungkin Nabi mencintai kecuali sesuatu yang baik. Wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawat, dan Allah telah menurunkan kesucian dirimu dari tuduhan yang dituduhkan kepadamu dari atas langit ketujuh. Kata Ibnu Abbas, Allah turunkan ayat surat An-Nur dari atas langit ketujuh. Ini menunjukkan Allah di atas, karena Quran turun dari Allah, tanzil min rabbil alamin, kitabun fussilat ayatuhu, Quran yang turun daripada Rabb alam semesta. Ja'a biha ar-ruhul amin, dibawa oleh ar-ruhul amin yaitu Jibril. Fa asbaha laysa masjidun min masajidillah yudhkaru fi illa wa hiya tutla, sehingga tidaklah ada rumah daripada rumah-rumah Allah kecuali ayat tersebut dibaca. Fihi ana al-laili wa ana an-nahar, dalam masjid-masjid tersebut siang maupun malam. Naam. Wa dhakara at-Tabari fi syahri sunnati min hadis Sufyan an Abi Hashim an Mujahid qala kila li ibn Abbas inna nasan yukadzibuna bil qadr Qala yukadzibuna bil kitabi lain akhadtu bisy'ri ahadihim bisy'ri ahadihim la an duwannahu inna Allaha kana ala arsyi qabla an yakhluqa syai'an fa khalaqal khalqa fa kataba ma huwa kainun ila yaumil qiyamah fa innama yajri an-nas ala amrin qad furiga minhu. Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam Syarh Sunnah dari hadis Sufyan dari Abi Hashim dari Mujahid menyebutkan, ditanyakan kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya ada orang-orang yang menustakan tentang takdir, bahwasanya semua telah dituliskan Allah, ditetapkan. Maka berkata Ibnu Abbas, yukadzibuna bil kitab. Kalau mereka mendustakan takdir, sama artinya mereka mendustakan isi Al-Quran. La in akhadtu bi sya'ri ahadim la anduwanna, kalau aku sekiranya dapat menarik rambut mereka, aku tarik rambut mereka. Innallaha kana ala arsyhi, adalah Allah di atas arasy-Nya. Kata Ibnu Abbas, qabla an yakhluqa syai'an, sebelum Allah menciptakan apapun juga dari langit maupun bumi. Fa khalaqal khalqa, setelah itu Allah ciptakan makhluk-Nya. Fa kataba ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, dan Allah menulis segala sesuatu yang terjadi hingga hari kiamat. Fa innama yajri an-nasu ala amrin qad furiga minhu, sesungguhnya apa yang terjadi pada manusia hanyalah merupakan sesuatu ketentuan takdir yang telah dituliskan. Ini kita wajib mengimani, apapun yang menimpa kita semuanya dengan ketentuan takdir, harus kita yakini. Ya, sehebat apapun kita mawas diri, waspada dari perkara yang tidak kita sukai, namun jika Allah telah tentukan, tak akan dapat dielakkan. Bagaimana kata salah seorang ahli bahasa Arab di zaman jahiliyah, innal hadara la yunji minal qadar, waspada tak akan dapat menyelamatkan daripada ketentuan takdir. Kita hidup pada masa pandemi ini, begitu banyak orang khawatir dengan pandemi, ketakutan yang berlebihan. Kita tetap berikhtiar mengambil jarak, menjaga jarak, memakai masker, menjaga kesehatan. Tapi yakinlah, seseorang itu tidak akan mati kecuali jika telah tiba ajalnya, habis rezekinya. Harus kita imani. Andai kata la qadarullah, ada yang tertimpa, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada yang wafat karenanya, semuanya dengan takdir. Apapun yang terjadi pada manusia, bahkan pada alam raya dan semesta ini, semuanya adalah merupakan ketentuan qad furiga minhu, yang telah final dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib imani. Berimannya orang beriman, kafirnya orang kafir, seorang mendapat hidayah, seorang tersesat, seorang masuk Islam, seorang murtad dari Islam, semuanya qad furiga minhu, telah ditentukan dengan takdir. Namun hanya Allah yang tahu rahasia takdir. Dan manusia diberikan akal sehat, diberikan hak untuk memilih, ikhtiar, dibentangkan jalan kebaikan, dibentangkan jalan keburukan. Dikirimkan Rasul, dikirimkan Alkitab, ditunjukkan mukjizat. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Setelah itu yang mau beriman silakan pilih, yang mau kafir silakan pilih. Dan apapun pilihan manusia tak lepas daripada ketentuan takdir. Nikmat luar biasa mengimani takdir, nikmat luar biasa. Hidup akan menjadi lapang, hati menjadi tenang, dada menjadi lega. Karena semuanya kita yakini qad qudir, qad furiga minhu. Ini urusan perkara yang telah final di sana. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala Ishaq ibn Rawahai akhbarana Ibrahim ibn al-Hakam ibn Abban an abihi ibn Abban an abihi an Ikrimata fi qawli ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائهم وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله من فوقهم. إسحاق بن راهويه meriwayatkan dengan sanadnya dari Ikrimah, ya, ketika menafsirkan firman Allah tentang ungkapan iblis yang berjanji akan menggoda manusia, kata iblis, "Tsumala'atiyanam," kemudian Tuhan aku akan datangi mereka, min baini aydihim, untuk menggoda mereka dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri, "Tsumala tajidu aktsarahum syakirin," kemudian engkau tidak mendapati kebanyakan mereka itu pandai bersyukur. Berkata Ikrimah, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas gurunya Ikrimah, menyebutkan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, lam yastati' an yaqul, iblis tak berani mengatakan, min fawqihim, aku akan datangi mereka dari arah atas mereka, tak berani iblis mengatakan demikian. Dia hanya mengatakan akan kudatangi mereka dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Tapi dari atas dia tak berani. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, alima annallaha min fawqihim, karena dia tahu Allah dari atas makhluknya, dari atas hamba-hambanya. Tak berani iblis dari arah atas. Ya, karena Allah Jalla wa'ala akan menghalangi mereka, menghalangi iblis, karena Allah SWT dari atas makhluknya. Dia hanya akan dapat menggoda manusia dari depan, belakang, kiri, kanan. Ini perkataan Ibnu Abbas. Ya, menunjukkan Allah itu di atas. Naam. Qawlu Aisyah radhiyallahu anha, qala Ad-Darimi, haddatsana Musa ibnu Ismail, qala haddatsana Juwayriyah ibnu Asma, qala sami'tu Nafi'an yaqul, qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa aymullah inni la akhsha law kuntu uhibbu qatlahu laqataltuhu ta'ni Utsmana, walakin 'alima Allahu min fawqi 'arsyhi anni lam uhibba qatlahu. Perkataan ibunda Aisyah, Allah itu di atas, banyak sebenarnya, tapi ini diambilkan satu daripada perkataannya, padahal masih banyak. Ini permisalan saja, bukan lil hasr, bukan hanya ini perkataan ibunda Aisyah, Allah di atas. Ketika Khawlah bintu Tha'labah datang kepada Nabi SAW mengadukan suaminya, ya, kata ibunda Aisyah, aku yang dekat tak dengar apa yang dibisikannya kepada Nabi SAW, Allah dari atas langit ketujuh mendengar. Terus diantara perkataannya, ya, sebelumnya perkataannya tentang turunnya surah An-Nur, aku tak pernah sangka akan Allah turunkan dari atas langit ketujuh ayat. Aku hanya mengira Jibril akan beritahu kepada Nabi Muhammad tentang kesucian diriku dari apa yang mereka tuduhkan. La ana ahqaru fi nafsi, sungguh aku merasa lebih hina, tak layak Allah turunkan untukku ayat yang dibaca sepanjang masa. Kata ibunda kita, menunjukkan tawadhu'nya dia. Dia enggak sangka kesucian dirinya dibersihkan Allah dari atas langit ketujuh berupa ayat dibaca sepanjang masa. Ini perkataan yang lain. Berkata Darimi rahimahullah dengan jalurnya dari Juwairiyah bin Asma, dia berkata, aku mendengar Nafi' berkata, Nafi' maulanya Ibn Umar, tabi'in, qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu anha, waymullahi inni la'akhsha law kuntu uhibbu qatlahu laqataltu. Demi Allah, aku benar-benar khawatir apa yang mereka tuduhkan kepadaku. Karena sebagian orang menuduh bahwasanya Utsman terbunuh dengan sebab Bunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Ya, sebagian menyebarkan demikian. Maka dia mengatakan, demi Allah, maksudnya dengan perintahnya, dengan perintah Aisyah kepada para pemberontak untuk membunuh Utsman. Karena disebarkan Utsman menyakiti istri Rasulullah, menyakiti para sahabat, sehingga para sahabat akhirnya sepakat untuk menggulingkannya. Berita hoax yang tersebar tentang Utsman disebarkan oleh Abdullah bin Sabak dan para pengikutnya, disebarkan dari Madinah sampai ke Basra, sampai ke Kufa, sampai ke Mesir, sehingga datanglah para pemberontak Dikatakan Utsman banyak mencelakakan sahabat-sahabat Nabi, memukul punggung Abdullah Mas'ud sampai patah-patah tulangnya. Di antara fitnahnya. Jadi bunda kita menafikan. Dia mengatakan, demi Allah, aku sangat khawatir. Atau sampai mereka katakan, sekiranya memang aku itu ingin membunuhnya, aku bisa membunuhnya. Yaitu Utsman. Walakin namun alimallahu min fauqi arsyihi anni lam uhibba qatlah. Tapi demi Allah, Allah dari atas langit ketujuh tahu, aku tak pernah rela atas terbunuhnya dia. Tak pernah menyukai dia terbunuh. Ya, karena prihatin dengan terbunuhnya Utsman inilah, akhirnya ibunda Aisyah keluar dengan pasukan Az-Zubair dan Tolha, menuntut agar Ali mengambil, menyidang para pembunuh Utsman. Ya, akhirnya keluarnya mereka digunakan oleh para perusuh untuk mengadu domba antara para sahabat. Pasukan kaum muslimin, sehingga pecahlah perang Jamal. Bukan ibunda Aisyah yang membunuhnya. Naam. Qalu Zainab binti Jahsy umil mu'minin radhiyallahu anha. Thabata fi sahihaini min hadis Anas radhiyallahu anhu qala kanat Zainab tafkharu ala azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa taqul زواجكن أهالي كنا وزوجني الله من فوق السبع سماوات. Ya, tadi sudah kita dengarkan perkataan ibunda Aisyah. Allah itu di atas. Tadi saya sebutkan tiga cuplikan. Ya, ini menunjukkan mereka para sahabat meyakini Allah di atas. Maka jangan karena kita mau terpengaruh, tertipu dengan orang-orang datang belakangan, merasa lebih hebat daripada para sahabat. Para tabi'in mengatakan Allah tak layak disifati di atas. Ya, ini sejumlah nas, sebelumnya ayat, sebelumnya hadis, sebelumnya perkataan para nabi. Ini perkataan para sahabat. Ini sekarang perkataan isi nabi yang lain. Dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari. Ya, dalam Sahih Bukhari perkataan ini dikenal. Ya, dalam kitab Tauhid Imam Bukhari mengeluarkan, ya, bab wa kana 'arsyu 'alal ma', adalah 'arsy Allah di atas air. Ya, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, kanat Zainabu tafkharu 'ala azwajin nabi. Adalah Zainab di antara istri Nabi SAW, terkadang dia berbangga dengan madu-madunya yang lain dari istri-istri Nabi. Bentuk kebanggaannya adalah ungkapannya wataqulu. Dia berkata kepada madu-madunya, zawajakunna ahalikunna. Memanglah kalian semua yang menikahkan kalian itu adalah ahli kalian, wali-wali kalian, ayah-ayah kalian, saudara kalian. Beda dengan aku. Wazawajani Allahu min fauqi sab'i samawat. Allah menikahkanku dengan Nabi dari atas langit ketujuh. Dalam Sahih Bukhari. Subhanallah. Berapa banyak sudah dalil. Quran berserak, hadis berserak. Perkataan Nabi, perkataan sahabat. Bagaimana kita dapat benarkan orang yang mengatakan Allah tak layak dikatakan atas arasy. Yang mengatakan Allah atas arasy itu Wahabi. Berarti para sahabat Wahabi semuanya. Ya. وروى العسال بإسناد عنها أنها كانت تقول زوجنيك الرحمن من فوق عرشه كان جبريل السفير بذلك وأنا ابنة عمتك. العسال meriwayatkan dengan sanadnya dari ibunda Zainab, dia berkata kepada Nabi salah membanggakan dirinya di hadapan istri-istri yang lain. Zawajanika Ar-Rahman, yang menikahkan aku denganmu wahai Rasulullah, dialah Allah yang pemurah. Min fauqi arsyih, dari atas arasy-Nya. Kana Jibrilus safiru bidzalik. Perantaranya adalah Jibril. Ya. Wa ana ibnatu ammik, dan aku ya Rasulullah adalah anak daripada bibimu sendiri. Ya, karena ibunya dari ibunya daripada Zainab adalah merupakan bibi Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Ini perkataan Zainab, istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Qawlu Abi Umamata Al-Bahili radhiyallahu anhu qala lamma la'ana Allahu Iblisa wa akhrajahu min samawatihi wa akhzahu qala Rabbi akhzaitani wa la'antani wa tarattani min samawatika wa jiwarika وعزتك لأغوين خلقك ما دمت الأرواح في أجسادها فأجابه الرب تبارك وتعالى فقال وعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو أن عبدي أذنب حتى ملأ السماء والأرض خطايا ثم لم يبق من عمره إلا نفس واحد فندم على ذنوبه لغفرتها فبدلت سيئاته كلها حسنات. وقد روي هذا المتن مرفوعا ولفظه وعزتي وجلالي وارتفاعي لو أن عبدي فذكره. قول أبي أمامة الباهلي perkataan sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili رضي الله عنه وأرضاه. Qala berkata Muhammad lamma la'anallahu iblis, tatkala Allah menyumpah melaknat iblis, wa akhrajahu min samawatihi wa akhzah, Allah keluarkan iblis dari atas langit sana, Allah inakan iblis. Qala, maka berkata li iblis, Rabbi, Tuhanku. Ini menunjukkan iblis itu mengakui Allah sebagai Tuhan penciptanya, menunjukkan tak cukup orang itu beriman kepada Allah hanya beriman dengan rububiyahnya. Tak sempurna orang yang mengatakan Tuhanku yang menciptakan Allah semata hanya Allah, tak sempurna sampai dia menyembah hanya kepada Allah semata. Iblis tahu akidah tauhid rububiyah, tapi tak berguna bagi iblis pengakuannya Allah yang menciptakannya. Kata iblis, Rabbi akhzaitani, Tuhan engkau telah hinakan aku. Jadi mengaku Allah sebagai Tuhan. Wala antani wa tarattani, engkau laknat aku, engkau usir aku, min samawatika, dari atas langitmu, wa jiwarika, dari sisimu, wa izzatika, maka aku bersumpah demi kemuliaanmu, la ughwiyanna khalqaka, aku akan sesatkan hamba-hambamu, madamatil arwahu fi ajsadiha, selama masih ruh mereka dalam kandungan badan mereka, tetap aku akan sesatkan mereka. Janji iblis ini termuat dalam Quran, la ughwiyannahum, ya, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dalam Quran Allah katakan iblis bersumpah demi kemuliaanmu, kan ku sesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba yang kau selamatkan. Maka Allah menjawab, fa ajaba ar-rabbu tabaraka ta'ala wa izzati wa jalali, aku bersumpah demi kemuliaanku dan demi keagunganku, wartifa'i ala arsy, aku bersumpah demi ketinggianku di atas arasku. Lau anna abdi adznaba, kalaulah ada hambaku yang berbuat dosa, hatta mala as-samaa wal arda khataaya, dosanya memenuhi langit dan bumi, thumma lam yabqa min umrihi illa nafsun wahidah, kemudian tak bersisa daripada umurnya kecuali hanya satu hentakan napas lagi, fanadim, kemudian dia menyesal, ala dhunubi, atas dosa-dosanya, la ghafartuha, aku pasti akan mengampuninya. Capek setengah mati iblis menggoda manusia, terkala dia bertobat, selesai, iblis harus ulangi dari awal lagi. Tapi iblis tak pernah jerah. Ya, kata Allah, wa baddaltu sayyiatihi kullaha hasanatin, aku akan gantikan semua keburukan-keburukannya menjadi kebaikan. Dan matan semacam ini juga diriwayatkan marfu kepada Nabi dan lafaznya wa izzati wa jalali wa irtifai law anna bi, dengan lafaz yang sedikit berbeda, aku bersumpah demi kemuliaanku, keagunganku dan ketinggianku sekiranya hambaku, dan seterusnya. Nah, ورواه ابن لهيعة ابن لهيعة ابن لهيعة عن دراج عن عن أبي حيثم عن أبي الهيثم عن أبي حيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك لأبره أغوي عبادك ما دامت لأبره أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في بأجسادهم فقال رب وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر ما استغفروني. ابن الهيئة meriwayatkan dari Darraj dari Abu Haytham dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan Inna syaitana qal syaitan berkata wa izzatika la abrah aku bersumpah demi kemuliaanmu Tuhan aku akan terus menerus ugwi ibadak menyesatkan hamba-hambamu madamat arwahuhum fi ajsadihim selama ruh-ruh mereka dalam jasad-jasad mereka masih ada belum berpisah. Faqala ar-rabbu maka Allah pun menjawab wa izzati wa jalali aku pun bersumpah demi kemuliaanku dan keagunganku wa irtifai makani demi ketinggian tempatku la azalu aghfir aku akan terus mengampuni mereka mastaghfaruni selama mereka mintakan kepadaku ampunan. Ya, betapa rahmatnya Allah. Seseorang selama hidupnya berbuat keburukan di ujung kehidupannya tobat kepada Allah selesai semua Allah maafkan. Ya, sia-sia kerja iblis jika hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah tatkala iblis tahu dalam bab syahwat orang tahu mereka itu bersalah berdosa, orang berzina tahu dia salah, orang korupsi tahu dia salah, orang mencuri tahu dia salah. Ini semua maksiat. Ya, seseorang tahu salah ketika dia sadar, ketika dia bertobat kepada Allah, maka hapuslah semua dosa-dosanya. Kecuali yang berkaitan hak hamba harus diselesaikan. Maka iblis cari jalan lain. Dari jalan maksiat, orang tobat, selesai. Capek iblis menggodanya bertahun-tahun, berpuluh tahun. Tobat dia daripada zinanya, selesai. Allah hapuskan dosa-dosanya. Dia cari jalur lain. Dari jalur syahwat, letih dia menggoda manusia. Akhirnya manusia sadar, tobat. Maka dia masuk dari jalur syubhat. Dia hiasi amalan mereka baik, bid'ah yang mereka buat itu baik. Ya, bahkan mereka menganggap bid'ah ini yang masuk mereka dalam surga. Mereka anggap inilah merupakan bid'ah hasanah yang baik ini. Orang-orang tak tahu. Sebagaimana ahlul kalam bid'ahnya menganggap menetapkan bagi Allah semua sifat-sifatnya itu adalah merupakan kesesatan. Ini bid'ah mereka. Dia si syaitan. Atas dasar tanzih, mensucikan Allah, akhirnya mereka tolak sifat-sifat Allah. Allah bukan di atas. Allah bukan bersemayam. Allah bukan punya tangan. Allah bukan punya wajah. Allah bukan semua. Dan mereka tak pernah mau mengalah, menganggap ini sesat. Inilah kebenaran. Karena sesuai dengan logika, kata mereka. Padahal ayat menentang mereka. Hadis menentang mereka. Para sahabat menentang mereka, nanti para tabi'in menentang mereka, para tabi'ut tabi'in menentang mereka. Namun inilah namanya syubhat. Dianggap mereka kalau mengatakan ars itu masalah besar, ciri-ciri Wahabi yang sesat. Padahal kita telah terangkan ini dalilnya nih. Jadi siapa yang sesat sebenarnya? Ini namanya syubhat. Syaitan masuk dari jalur syubhat, masuk dari jalur ilmu kalam. Masuk dari jalur ilmu falsafah. Masuk dari jalur bid'ah. Dari jalur tasawuf. Dari jalur Islam radikal, khawarid. Membuat orang tersesat mengira mereka menuju surga. Ya. Dan orang jika telah masuk ke dalam syubhat, jarang-jarang mereka akan bertobat kepada Allah. Karena mereka menganggap itulah jalan yang benar menuju Allah. Sebagaimana pembunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljim, ketika ditanya mengapa kau bunuh Ali bin Abi Thalib, katanya untuk mencari ridha Ar-Rahman, agar aku mendapati surga Firdausil A'la yang tertinggi. Itu bunuh siapa? Bunuh Ali. Ini namanya apa? Syubhat. Dia masuk dari jalan syubhat. Maka orang yang sudah terpelosok dalam syubhat payah keluar, kecuali Allah rahmati. Banyak daripada ahlu kalam yang tergencet dalam ilmu kalam, akhirnya Allah bimbing di akhir kehidupannya tobat. Tobatlah Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Tobatlah Imamul Ghazali. Ya. Dari apa yang mereka telah cari ternyata hanyalah keletihan belaka, membuat pusing belaka. Tobatlah Abu Hasan Al-Ash'ari. Yang disebutkan kepadanya akidah Asy'ariyah. Ya, karang kitab-kitabnya. Ya, menunjukkan dia berada di atas akidah Ahmad Muhammad rahimahullah. Inilah akidah Asy'ariyah yang sebenarnya yang harus kita ikuti. Masa terakhir daripada fase kehidupannya bukan masa pertengahan. Ya. Setelah keluarnya dari forum Mu'tazilah, dari kelompok Mu'tazilah, pindah kepada akidah Ahlul Kalam. Mengikuti jalur Abdullah bin Kullab, menetapkan 7 sifat. Bukan itu. Akhirnya dia karang kitab Al-Ibana, An-Nusulid Diana. Ya, dia karang kitab Al-Farq Maqalatul Islamiyin Wakhtilaful Musallin. Dia karang kitab Risalatun Ilah Al-Thugur. Ini semua kitab-kitab dalamnya menceritakan akidahnya, akidah Ahmad bin Hanbal, menetapkan Allah sebagaimana Allah tetapkan bagi dirinya, bersemayam di atas arasnya. Ini akidah yang terakhir. Al-Imam Ghazali wafat di atas dadanya terletak Sahih Bukhari. Banyak disebutkan penyesalan Ahlul Kalam, Allah beri petunjuk. Subhanallah. Tapi banyak juga yang tak kembali. Ini namanya apa? Subuhat. Naam, tafadhal. Sallallahu alaikum. Qawlu sahabati kullihim radiyallahu anhum ajma'in. Qala Yahya ibn Sa'id al-Umawi fi maghazihi qala haddathana al-Bakkai an ibn Ishaq qala haddathani Yazid ibn Sinan an Sa'id ibn Ujayrid al-Kindi an al-Urs ibn Qais al-Kindi an Adi ibn Umayra radiyallahu anhu qala kharajtu muhajiran ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam فذكر قصة طويلة وقال فيها فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء فأسلمت وتبعته. Ya, perkataan sahabat, ya, perkataan seluruh sahabat bahwasanya Allah itu di atas mereka, di atas langit. Perkataan seluruh sahabat. Dari mana dasarnya? Berkata Masruq rahimahullah. Ya, afwan. Berkata Yahya ibn Sa'id al-Umawi dalam kitab Maghazinya telah menceritakan kepada kami Al-Bakkai dari Ibn Ishaq. Dia berkata, Yazid bin Sinan menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Al-Ujairid al-Kindi, dari Al-Arsi ibn Qais al-Kindi, dari Ali bin Umairah, sahabat Nabi yang masuk Islam. Ya, radhiyallahu anhu qala, berkata Adi bin Umairah menceritakan kisah keislaman yang panjang dan di sini ringkas. Kharajtu muhajiran ila Nabi. Dia tertarik mendengar tentang kisah Nabi, akhirnya dia pun berangkat berhijrah menuju Nabi. Fadzakara qissatan tawila, dia menyebutkan bagaimana perjalanan hijrahnya yang panjang kisahnya. Wa qala fi, di antara kisahnya, فَإِذَا هُوَ وَمَنْ مَعَهُ يَسْجُدُونَ, kutemui Nabi, ternyata dia kala itu dan para sahabat-sahabatnya menyertainya sedang sujud, ala wujuhim, di atas wajah-wajah mereka yang diletakkan di atas tanah. وَيَزْعُمُونَ, dan mereka semua menganggap, أَنَّ إِلَهَهُمْ فِي السَّمَاءِ, bahwasanya Tuhan yang mereka sembah di atas langit. Fa aslamtu wa tabi'tu, itu yang membuat aku masuk Islam dan aku pun mengikutinya. Ini perkataan para sahabat semua, seperti nukil oleh sahabat Nabi Ali bin Umairah, itu yang membuat dia masuk Islam. Dan perlu diketahui, kafir bangsa Arab yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi menyembah selain Allah, meyakini Allah itu di atas. Ya, salah seorang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imran Husain, ayahnya Imran. Kata Nabi, kam ilah anta abud, berapa Tuhan yang kau sembah? 7. Wahidun fis sama wa sittun fil ard. Satu di atas langit, enam di bumi. Ya. Man laka fi raghbatika wa rahabika? Siapa Tuhan engkau jadikan tempat rujukanmu dalam kondisi engkau berharap penuh atau engkau khawatir yang bersangatan agar dia selamatkan? Siapa yang kau harapkan? Siapa menjadi tempat tumpuan harapanmu? Ya, kata dia, yang di langit. Kata Nabi, sembah dia yang di langit, tinggalkan semua yang enam di bumi ini. Subhanallah. Ya. Itu orang kafir, itu belum masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Ya. Bahkan tentanya orang-orang kafir sekalipun, apapun agamanya, selama mengakui Tuhan, Tuhan itu di atas dengan fitrahnya. Dengan fitrahnya. Ya, bukan di mana-mana. Ya. Di mana-mana bahaya, resikonya tinggi. Ya. Menempati semua tempat. Di mana-mana berarti dalam berhala-berhala ada. Mengapa diperangi orang-orang menyembah berhala? Di sana juga ada Tuhan. Di mana-mana ada. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Diku akwari tabi'ina rahimahullahu ta'ala. Qala Masruqun rahimahullah. Qala Ali ibn Akmar. Kana Masruqun idha haddatha an Aisyata radiyallahu anha. Qala hadathatni as-siddiqatu bintu as-siddiqi radiyallahu anha. Habibatu habibillah sallallahu alaihi wasallam. Al-mubarratu min fawqi sab'i samawat. Sekarang kita pindah kepada perkataan para tabi'in. Yang disebutkan tadi hanyalah merupakan cuplikan. Bukan keseluruhan perkataan sahabat, itu sebagian saja. Ini sekarang perkataan para tabi'in. Ini dari zaman ke zaman, mereka mengatakan Allah itu di atas. Muncul generasi belakangan yang menisbatkan akidahnya kepada Imam Hasan Asy'ari, Allah bukan di atas aras. Muncul Mu'tazilah yang menafikan Allah memiliki sifat. Muncul Jahmiyah, Allah tak punya nama, tak punya sifat. Ya. Apa kata Masruq rahimahullah? Berkata Ali bin Al-Aqmur, kana Masruqun idha haddath. Adalah Masruq, salah seorang tabi'in. Kalau dia meriwayatkan hadis an Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qala, dia akan berkata, haddathani siddiqatu bintu siddiq. Telah memberitakan kepadaku perempuan yang membenarkan As-Siddiqah, putri daripada As-Siddiq yang membenarkan Abu Bakar Siddiq. As-Siddiqatu bintu Siddiq. Dan dalam Islam derajat tertinggi setelah derajatnya para nabi adalah derajat As-Siddiqin. Yang beritakan kepadaku adalah As-Siddiqah, ibunda Aisyah, putri As-Siddiq radhiyallahu anha. Habibatu habibillah, dialah kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah. Al-mubarra'atu min fawqi sab'i samawat, yang disucikan dirinya dari tuduhan dari atas langit ketujuh. Kata Masruq, kalau menceritakan tentang ibunda Aisyah, menunjukkan Masruq pun yakin yang mensucikan ibunda kita adalah Allah dari atas langit ketujuh dengan diturunkannya firman dalam surat An-Nur. Naam. Kam baki? Nah. Berapa sisa? Nah, kamil. Qalu Ikrimata rahimahullahu ta'ala. Qala Salamah ibn Shubayb. Qala haddasana Ibrahim ibn al-Hakam. Qala haddasani Abi an Ikrimata rahimahullahu ta'ala. Qala bainama rajulun mustalqin ala muslihi fil jannati. Faqala fi nafsihi lam yuharrik syafataihi. Lau anna Allah ya'zanu li lazara'tu fil jannati falam ya'lam illa wal malaikatu ala abwabil jannatihi qabisaini ala qabidina ala akuffihim ala akuffihim fayakuluna salamun alayka fastawa qaidan faqalu lahu yakulu laka rabbuka tamannayta shay'an fi nafsika qad alimtahu wa qad ba'atha ma'ana hadal badru yaqulu wa qad ba'atha ma'ana hadal badra yaqulu lak ubdur فألقى يمينا وشمالا وبين يديه وخلفه فخرج أمثال الجبال على ما كان تمنى وزاد قال له الرب من فوق عرشه قل يا ابن آدم فإن ابن آدم لا يشبع. Berkata Salam bin Shubaib dengan dalurnya, ya, dari Ikrimah seorang tabi'in, dia berkata, bainama rajulun mustalqin ala muthulihi, ketika ada seseorang yang sedang terlentang di atas ranjangnya, kasurnya, fil jannah, di surga sana. Seseorang sedang, ya, terlentang menikmati kasur empuknya di surga. Faqala fi nafsi, orang ini pun berkata dalam hatinya, lam yuharrik syafatai, dia tidak mengucapkan dengan gerak lidahnya, tidak, hanya dalam hatinya saja terbersit dalam hatinya keinginan, lau annallaha ya'dhan li la zara'tu fil jannah, andai kata aku diizinkan, aku akan bercocok tanam di surga. Subhanallah, di dunia dia bertani, masuk surga ingin bertani. Kalau Allah izinkan, aku inginlah bercocok tanam di surga ini. Belum dia ucapkan lagi, masih hanyalah merupakan bisikan hati. Ya. Falam ya'lam illa wal malaikatu ala abwabi jannatihi qabidina ala akufihim. Tiba-tiba datanglah malaikat-malaikat di hadapannya. Ya, di hadapan pintu surganya, berkata malaikat, "Salamun alaik." Dia pun duduk di atas ranjangnya. Sebelumnya dia tidur terlentang. Maka berkatalah malaikat, yaqululaka rabbuka tamannaita syai'an, Tuhanmu telah memberitakan kepada kami, engkau dalam hatimu ingin sesuatu. Qad alimtahu, dan engkau pun mengetahui apa keinginan tersebut. Waqad ba'atha ma'ana hadzal badr, dan sekarang Allah utus kami mengirimkan kepadamu ni benih. Yaqulu ubdur, yaqulaka, Tuhan mengatakan kepadamu, nah semailah benih ini. Fa'alqa yaminu shimalan, maka dia semarlah benih tersebut ke kanan, ke kiri, ke hadapannya. Seketika disemai, tumbuh menjadi banyak, langsung panen. Amthal jibal, bagikan gunung banyaknya buahnya. Alama kana tamanna wazad, sebagaimana dia bayangkan, bahkan lebih daripada apa yang dia bayangkan. Maka berkatalah Rab dari atas arasnya, ini syahidnya, Ikrimah, dari atas arasnya, makanlah wahai anak Adam. Sesungguhnya Adam ketika di surga tidak akan pernah merasakan kenyang. Ya, kalau sudah kenyang, sudah tak pernah lagi kita selera makan. Habis kenikmatan itu ketika kenyang. Di surga tak akan ada lagi kenyang. Mau makan-makan terus. Subhanallah. Tak ada istilah kekenyangan. Mencret-mencret, tak ada. Di surga. Ya. Ini perkataan Ikrimah sebagai ilmu bagi kita, bahwasanya perkataan Allah di atas itu, yang mengatakannya Allah sendiri, nabinya, para sahabatnya, para tabi'in. Kau imani perkataan orang datang belakangan? Subhanallah. Ya, memviralkan dialog, tak layak mengimani Allah turun sepertiga malam. Hanya orang Wahabi yang mengimani karena akalnya tak dipakai. Uzubillah bin dalik. Yang mengatakan itu Allah, yang mengatakan itu Rasulullah. Ya, dengan akal yang menganggap Allah seperti makhluk. Kalau Allah turun sepertiga malam, malam itu berbeda-beda, berarti Allah tak turun, tak naik-naik, turun terus. La ilaha illallah. Dikiranya Allah sama dengan dirinya, sama dengan makhluk. Allahumusta'an. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.